بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آجرني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. كم مسلمين للمسلمات ينسمون هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat yang mulia, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama saling berwasiat dalam ketakwaan, berwasiat tentang ilmu agama dan bagaimana seseorang beramal saleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat mempermudah kita untuk melaksanakan satu acara rutinitas yang sering kita lakukan di setiap bulannya, yakni daurah bulanan, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai suatu ibadah yang dinilai sebagai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, وفي هذا المقام أذكر نفسي وإخواني بشيء من نعم الله تعالى علينا، وهي لا تعد ولا تحصى. Pada kesempatan kali ini, aku ingatkan pada diriku dan kepada saudara-saudaraku semuanya terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang nikmat tersebut tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita jangkau. Wa min a'zamiha ni'matu dinillahi azza wa jalla. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung tersebut adalah agama Islam, agama Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wa lal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh dari urusan kami. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Engkau sebelumnya tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa pula itu iman. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Akan tetapi kami jadikan dia sebagai cahaya yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dan apa yang kita berada sekarang ini biiznillahi jalla wa ala, kita berada di atas cahaya, di atas petunjuk, di atas jalan yang mengantarkan kita kepada ridwanullahi alaih, di atas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, di atas jalan tersebut. Wallahu azza wa jalla fi ayatin kathira fi kitabihi yudhakkir nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat yang banyak di dalam kitabnya Al-Quranul Karim mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Famin dhalikum qawluhu ta'ala alam nashrah laka sadra. Di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala, yani dalam surat Asy-Syarah, alam nashrah laka sadra, bukankah kami yang melapangkan dadamu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya dengan nikmat yang agung yang tidak bisa dihitung, karena betapa agungnya nikmat tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan agama Islam. Waqad akhraja at-Tabarani fi hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala ya rab kana min anbiya kaman sakhart lahu ar-rih wa min anbiya kaman yuhyi al-mauta wa minhum wa minhum. وقال الله عز وجل يا محمد ألم أجدك ضالا فهديتك ألم أجدك عائلا فأغنيتك ألم أشرح لك صدرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلى يا رب. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, di antara para nabi ada yang engkau jalankan bagi dia angin, dan di antara para nabi ada yang bisa menghidupkan yang mati, dan di antara para nabi ada yang bisa begini dan begini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, alam ajidka dalan fahadaitu, bukankah aku mendapatimu dalam keadaan tersesat kemudian aku berikan hidayah kepadamu, bukankah aku mendapatimu dalam keadaan tersesat kemudian aku berikan petunjuk kepadamu, alam ajidka ailan faaghnaitu, bukankah aku mendapatimu dalam keadaan miskin fakir kemudian aku menjadikan engkau kaya, alam ashrah laka sadrak, bukankah aku yang melapangkan dadamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bala ya rab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, benar wahai Allah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini sebelumnya telah digambarkan di dalam Al-Quran pada ayat yang banyak tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang sebelumnya miskin kemudian menjadi kaya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Ad-Duha, wad-duha wal-layli idha saja, kemudian sampai akhir ayat. Kemudian alam ashrah laka sadrak, bukankah aku yang melapangkan dadamu. Hal ini disebutkan dalam surat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan para sahabatnya untuk senantiasa mengingat dan mengingat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada mereka agar senantiasa mereka ingat dan mereka ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahihain, dalam sebuah hadis di dalam sahihain disebut dengan mukhtasar, dengan ringkas, dan di dalam musnad Imam Ahmad dijelaskan secara panjang lebar dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kemudian juga dari hadis Zaid Abdullah ibn Zaid dan Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma, lama afa Allah ala nabihi min al-ghanaim yawma Hunain, ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bi ita'i 100 min al-ibil lihada wa lihada 100 min al-ibil wa lam yu'ti al-ansar shay'a. Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tatkala datang ghanimah pada perang Hunain, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kepada orang-orang yang mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang masih lemah hati-hati mereka, diberikan mi'ah minal ibil, diberikan 100 unta kepada orang ini, kemudian juga diberikan 100 unta kepada orang yang lain. Walam yu'ti al-ansar syai'a, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak memberikan kepada Ansar sedikit pun. Bayangkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia sudah berkumpul di Masjid Nabawi semisal ini, misalnya diberikan kepada orang-orang muhajirin atau orang-orang dari suku-suku lainnya yang baru masuk Islam 100 ekor unta, 100 ekor unta, namun dari kalangan Ansar tidak diberikan sedikit pun. Apa yang ada di dalam hati mereka? Pasti terbesit di dalam hati mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak adil kepada kami. Sampai-sampai seorang syabab dari kalangan Ansar mengatakan yaghfirullah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mengucapkan tersebut karena sesuatu yang sudah ada dalam dirinya. Dia merasa Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa membeda-bedakan antara orang lain dengan kami? Orang Ansar tidak kebagian sedikit pun. Dia mengatakan yaghfirullah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suyufuna taqturu min dima'ihim wa ghulu wa ghanaimu tuqsamu fi ghairina. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pedang-pedang kami dipenuhi dengan darah-darah mereka, sedangkan ghanimah dibagi kepada selain kami. Falamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalik, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mendengar apa yang diucapkan tersebut, qala ma hadithun balagha ankum ya ma'asyaral ansar, ucapan apa yang telah sampai dari kalian wahai ma'asyar al-ansar, ucapan macam mana yang telah kalian ucapkan yang sampai kepadaku? Wa kanu la yakdzibun, dan orang-orang ansar tersebut mereka tidaklah pendusta, mereka jujur. Apa yang ditanya kepada mereka, mereka jawab dengan jujur. Qalu ya Rasulullah huwa ma sami'a, mereka mengatakan ya Rasulullah, apa yang telah engkau dengar ya seperti itu kabarnya. Betul, ada salah seorang yang diantara kami mengatakan bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Rasulullah, pedang-pedang kami tertumpahkan dengan darah-darah orang kafir, sedangkan ghanimah dibagi kepada selain kami. Fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi an yujma'a lahu al-ansar, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan untuk mengumpulkan kaum Ansar seluruhnya, diadakan majlis khusus untuk mereka, khusus orang-orang Ansar. فلما اجتمعوا maka ketika mereka telah berkumpul, wasa'alahum fa'ajabu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka dan mereka menjawab. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yudzakkiruhum bi ni'amillahi azza wa jalla alaihim, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan mereka kepada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada mereka. Faqala ya ma'syaral ansar alam ajidkum dhallalan fahadakum Allahu bi, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada mereka, wahai sekalian ansar, bukankah aku mendapati kalian dalam keadaan sesat kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kalian dengan perantaraku, dengan sebabku? Faqalu Allahu wa rasuluhu aman, mereka mengatakan Allah dan rasulnya lebih banyak jasa dan anugerah. Thumma qala alam ajidkum 'alatan fa aghnaakum Allahu bi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bukankah aku mendapati kalian dalam keadaan miskin kemudian Allah jadikan kalian kaya dengan sebabku? Qalu Allahu wa rasuluhu aman, mereka katakan Allah dan rasulnya yang lebih banyak jasa dan anugerah. Qala alam ajidkum mutafarriqina fajama'akum Allahu bi, bukankah aku dapati kalian dalam keadaan berpecah belah, perseteruan tahun berpuluh-puluh tahun antara kaum Aus dan Khazraj? Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bisa mempersatukan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka dengan nikmat tersebut. Bukankah aku mendapati kalian dalam keadaan berselisih, berpecah belah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kalian satu dengan sebabku? Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu aman. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan hal tersebut dengan satu kalimat kecuali mereka akan menjawab dengan Allahu wa rasuluhu aman, Allah dan rasulnya yang lebih banyak jasa dan anugerahnya. Faqala lahum ya ma'syaral ansar law syi'tum laqultum fala sadaqtum wa suddiqtum, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, wahai ma'asyaral ansar, wahai sekalian ansar, kalau kalian kehendaki pasti kalian akan berbicara dan kalian benar dan kalian akan dibenarkan dengan apa yang kalian katakan. Ji'tana taridan fa'awainak, kalian akan mengatakan engkau wahai rasul mendatangi kami dalam keadaan engkau terusir dari negerimu kemudian kami menolongmu. Ji'tana faqiran fawasainak, engkau juga mendatangi kami dalam keadaan engkau fakir dan kami melapangkan kamu. Namun mereka tidak mengatakan hal ini. Mereka tidak membalas Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu aman, Allah dan rasulnya yang lebih banyak jasa dan anugerahnya. Thumma qal, kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ama tardaun an yadhhaban nas bisyati awil ba'ir wa tadhhabuna bir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila rihalikum, tidakkah kalian ridha ketika manusia kembali ke rumah-rumah mereka dengan kambing dan dengan unta namun kalian kembali ke rumah-rumah kalian dengan membawa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Terbukti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melakukan hijrah dari Makkah ke Yathrib yang diganti namanya menjadi Madinatul Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah beliau tidak kembali lagi ke Makkah sekalipun telah terjadi Fathul Makkah, sekalipun Makkah telah berubah menjadi negeri Muslim, namun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak kembali lagi ke Makkah karena beliau telah mengatakan wa tadhhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila rihalikum, dan kalian wahai ma'asyaral ansar telah kembali dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke rumah-rumah kalian. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كلولا bukan karena hijrah, pastilah aku akan termasuk dari salah seorang dari kalangan Ansar. Artinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik adanya hijrah ataupun tidak adanya hijrah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu dari kalangan Ansar. Kemudian wada'a lahum bi an yaghfir Allah lil Ansar wa li abna'il Ansar wa li abna'il Ansar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang Ansar dan mengampuni anak-anaknya kaum Ansar dan mengampuni cucu-cucunya kaum Ansar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu ini yang merupakan peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fakadhalikum nahnu, demikian pula kita. Yanbaghi an natadhakkara ni'amallahi azza wa jal, mesti bagi kita untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Nikmat berupa Islam. Aw ma ta'lam annaka muslim, tidakkah engkau menyadari bahwasanya dirimu itu seorang muslim? Sadar bahwasanya dirimu itu seorang muslim merupakan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadamu. Anqadaka Allahu azza wa jalla min dhulumatil kufri wasyirki waljahli walwathaniyati ila nuril Islam. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari kegelapan kekufuran, kesyirikan, kebodohan dan wathaniyah, penyembahan kepada berhala, kepada cahaya Islam. Madza law mitta yahudiyan aw nasraniyan aw yahudiyan. Bagaimana kalau misalnya engkau mati dalam keadaan engkau beragama Yahudi? Bagaimana kalau engkau mati dalam keadaan engkau seorang Nasrani? Bagaimana kalau kau mati dalam keadaan engkau seorang Majusi? Bagaimana kau mati dalam keadaan engkau seorang Hindu, Buddha dan negara agama-agama yang lain selain Islam? Bagaimana? Iyadan billahi rabbil alamin fayusiruka ila narin talabba. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mati dalam keadaan Yahudi, jika mati dalam keadaan Nasrani ataupun agama selain agama Islam, maka tempat kembalinya adalah narin talabba, neraka yang menyala-nyala. Madza law mitta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana jika engkau mati di atas agama selain agama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allah Ibrahim khalila." Dan wa man ahsana, dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang berislam, dari orang-orang yang menjadi muslim, yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wattakhadha Allah Ibrahim khalil, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Al-khalil adalah kekasih, derajat yang lebih tinggi dalam derajat hub, dalam derajat cinta. Jadi keliru kalau mengatakan Ibrahim habibullah, Muhammad habibullah, ini keliru. Yang benar adalah kita katakan Ibrahim khalilullah, Muhammad khalilullah, karena derajat habib itu rendah dibandingkan dengan derajat khalil. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Innaka sa'irun ala millatil khalil. Engkau sekarang berjalan di atas agamanya dua khalil. Ala millati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan khalilullah, dan di atas agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Nabi Allah Ibrahim adalah khalilullah wa imam al-hunafa wa walidul anbiya min ba'di. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk kepadaku oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, dinan qiyaman, agama yang lurus, millata Ibrahim hanifa, agamanya Ibrahim yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu nikmat berupa pengenalan, pengetahuan, mengikut kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang sebelum itu juga, fa nahnu najidu katsiran minan nas yatasaqatuna fir riddati wad dalal, wa anta hamaka Allah bi ma'rifatil Islam wa hamaka Allah bi ma'rifati sunnatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sekarang mendapati kebanyakan manusia berjatuhan fi riddah, dalam kemurtadan, dalam kesesatan. Wa anta hamaka Allah bi ma'rifatil Islam, sedangkan engkau Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu untuk mengenal Islam, Allah menjagamu untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuti'illaha wal rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina was syuhada'i was salihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada'i dan salihin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, lau a'tayta mil'al ardi ala an tamuta rafidiyan syattaman li Abi Bakr wa Umar طعانا في زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متهما لجبريل بالخيانة وما غير ذلك من الأقائد الرف والضلال لا أبيت. Seandainya engkau diberikan sepenuh bumi ini, bumi ini diberikan semuanya kepadamu, bukan cuma kisar saja diberikan kepadamu, bukan pula Ambon diberikan kepadamu, namun bumi ini diberikan semuanya kepadamu, kamu menjadi raja di bumi ini, agar kamu mati sebagai seorang rafidhi. Ya. Ada orang yang super kaya, yang punya dua planet misalnya. Ya. Misalnya punya planet banyak. Dia datang kepadamu kemudian dia bilang, nih, ambil bumi kepadamu. Ya. Segala yang ada di bumi ini punya kamu. Tapi syarat, kamu mati dalam keadaan jadi rafidhi. Dia menjadikan syarat seperti itu. Syattaman li Abi Bakar wa Umar, kaum yang mencela Abu Bakar dan Umar, ta'anan li azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kaum yang mereka mencela dan mencaci para istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menuduh Jibril alaihi salam sebagai seorang yang khianat. Mereka katakan bahwasanya Jibril itu keliru dalam menyampaikan wahyu, mestinya disampaikan kepada Ali ibn Abi Thalib, namun dia sampaikan kepada Muhammad. Dasar pengkhianat, kata mereka rafidhah. Wa ma ghairu dhalikum min al-aqaid ar-raff wad-dhalal, dan selain itu dari akidah-akidah mereka yang menyimpang dan penuh dengan kesesatan. La abait, pasti engkau akan menafikannya, engkau akan enggan sekalipun diberikan dunia dan seizinya, pasti engkau enggan. Kenapa? Karena engkau telah mengetahui Islam, karena engkau telah mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika law uridat alayka ad-dunya aw qila laka biz-zanabir dhahaban wa fiddatan ala an tamutu sufiyan mutalabbisan bisyirki bidu'a'i ghairillahi azza wa jalla wa ma ila dhalikum min al-mawdiqati wal mu'taqidati ad-dhalat la abaita. Dan misalnya engkau diberikan dunia, engkau diberikan dengan emas dan perak yang begitu banyak, yang melimpah ruah, supaya engkau mati sebagai seorang sufi, mutalabbisan bisyirk, yang keyakinan mereka bercampur baur dengan kesyirikan, bidu'ai ghairillah, meminta kepada selain Allah, datang kepada kuburan, meminta kepada selain Allah, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ya wali fulan, ya habib fulan, berikanlah aku anak bagi orang yang tidak memiliki anak. Bagi orang yang miskin minta harta. وما إلى ذلك من الموبقات والمعتقدات الضالات. Dan selain itu dari akidah-akidah mereka yang sesat, pasti sekarang engkau akan enggan untuk yang demikian. Sekalipun diberikan harta yang melimpah ruah, pasti engkau enggan. Wa hakadha sa'irul firaqid dalal wal bid'i wal inhirafat fa anta sunniyan fahmadillah sa'iran ala minhajin nubuwah. Yang demikian itu pula dengan seluruh golongan-golongan yang sesat dan kebid'ahan yang menyimpang, sedangkan engkau dalam keadaan sunni salafi, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ucapkanlah alhamdulillah wa syukurillah, ana ini seorang sunni salafi yang engkau berjalan di atas manhaj nubuwah. Wa hakadha min ni'amillahi azza wa jal annaka talibi ilmin wa anta tajidu anna an-nasa yatakhabbatuna fi adh-dhulumat wa fil juhalat iyadan billah. Demikian pula nikmat yang harus senantiasa kita ingatkan dan perlu kita ingatkan satu dengan yang lainnya adalah engkau bersyukur bahwasanya engkau adalah seorang penuntut ilmu yang engkau dapati manusia yatakhabbatun, bergelimang, berkutat di dalam kezaliman, kegelapan, dan di dalam kebodohan. Iyadan billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalikum la yufarriqu bainat tauhidi wasyirk. Mereka tidak bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik. Tidak bisa dapat membedakan mana bid'ah dan mana yang namanya sunnah. Tidak bisa membedakan mana yang al-haq dan mana yang batil. Ada di sana mereka yang menyimpang, yang menghalalkan darah-darah kaum muslimin, yang terjatuh ke dalam kehormatan ahlul Islam, mencela ulama Islam, mencela ulama ahlu sunnati wal jamaah. Wa ma ila dhalikum minal inhirafati wad dalalat. Dan selain hal itu dari kesesatan dan penyimpangan. Wa anta talibu ilmin sa'iran wara'al ulama shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sedangkan engkau sekarang adalah seorang penuntut ilmu yang berjalan di belakang para ulama, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maka bersyukurlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadamu. Allah menjadikanmu sebagai seorang sunni salafi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau sebagai seorang penuntut ilmu. Ikhwani fiddin, ya ma'asyarat tullabatil ilm, la budda an natadakkar wa an yudhakkira ba'duna ba'dan bi ni'amillahi azza wa jalla alaina wa minha ma sami'tum. Wahai sekalian para penuntut ilmu, mesti kita saling mengingatkan dan saling memberi peringatan sebagian kita dengan sebagian yang lainnya dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diantaranya yang telah kalian dengar, nikmat Islam, nikmat sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmat menjadi seorang penuntut ilmu. Dan kita memperingatkan semua orang, fa inna hunaka aqabat fi tariqi talabi ilmin rubbama tazillu biha al-aqdam fayahwi ala ra'si munharifan 'anil siratil mustaqim iyadan billah. Dan kita ingatkan seluruhnya, di sana ada perkara-perkara di dalam menuntut ilmu yang terkadang seseorang akan tergelincir kakinya dari jalan menuntut ilmu sehingga menjadikan dia tersesat, tergelincir dari jalan yang lurus. Yang kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dan mati di dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan sebagai seorang sunni salafi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara-perkara yang bisa menjerumuskan, yang bisa memalingkan seseorang dari menuntut ilmu adalah riya, adalah riya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Di dalam surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Karena riya ini adalah penyakit di dalam hati yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang mereka menyimpang dari keikhlasan menuju riya, maka akhir dari kehidupannya adalah akhir yang jelek. Khatimatuhu khatimatus su', akhir dari kehidupannya adalah akhir yang jelek. Terkadang riya ini terjadi kepada seorang alim. Kok bisa terjadi kepada seorang alim? Bisa. Hal ini mujarrab dan ini waqi'. Ini sesuatu yang dirasakan dan ini merupakan kenyataan. Siar dan tawarikh yadullu ala dharik. Sejarah membuktikan hal tersebut. Terkadang juga terjadi kepada para pembaca Al-Quran. Dan ini sering. Ada orang membaca Al-Quran diam-diam di dalam masjid. Kemudian ketika ada satu dua orang masuk, kemudian tiba-tiba dia mengeraskan bacaannya, memperbagus bacaannya. Untuk apa? Padahal sebelumnya suaranya pelan. Tapi kenapa tiba-tiba berubah menjadi besar? Tapi kenapa tiba-tiba menjadi bagus? Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan karena untuk diperdengarkan kepada orang lain, supaya orang memuji dia. Bahwasanya masya Allah si pulan itu suaranya bagus, masya Allah si pulan itu tajwidnya mantap. Seperti itu. Tidak lain dan tidak bukan riya yang telah muncul di dalam dadanya. Dan terkadang ini riya terjadi pula kepada seorang tajir, kepada seorang pedagang. Kok bisa? Iya. Kalau ada orang yang lagi diincar hatinya, tadi seorang pembeli pertama datang menawarkan barang, dia tidak kasih dengan harga yang murah. Namun ketika datang orang kedua yang di situ memiliki kedudukan, memiliki sesuatu yang di dalam hatinya terdapat kemuliaan, kemudian dia melihat orang tersebut, maka dia memberikan kepada orang yang pertama tersebut dengan harga yang murah. Padahal masya Allah sudah setengah jam yang lalu tawar menawar gak turun-turun harga. Tapi ketika datang orang yang kedua tersebut, orang si pedagang tersebut ingin mencari pujian, ya, supaya dibilang masya Allah dia ini ternyata baik ya ketika berdagang, harganya dikasih murah ya. Akhirnya orang yang tadi kasihan yang setengah jam tadi sudah tawar menawar, akhirnya diberikan harga yang murah. Terjadi. Bal rubbama yahimu nafsahu wa yabdhulu nafsahu wa huwa fi ghairi sabilillahi dhannan annahu sayablughu biha darajatil ula. Dan terkadang dia telah menyurahkan seluruh jiwanya pada selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka hal tersebut akan menyampaikan dia pada derajat yang utama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kana Abu Hurairah radhiyallahu an yuhadithu bihadithin azimin wa yakhirru maghshiyan alayhi. Dahulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menyampaikan satu hadis, beliau kemudian jatuh pingsan. Kemudian dia bangkit dan mengatakan, yaqulu haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika bangkit dari pingsannya, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku, kemudian pingsan lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan karena lapar, tapi karena betapa agungnya hadis yang akan disampaikan. Kemudian beliau sadar, beliau kembali mengatakan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepadaku. Kemudian beliau mengatakan, awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah thalatha, alimun wa mujahidun wa mutasaddiqun. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, pertama kali orang yang pertama kali neraka dinyalakan kepada mereka itu ada tiga jenis manusia. Tiga jenis manusia yang pertama kali neraka dinyalakan kepada mereka, apakah mereka itu orang kafir? Apakah mereka itu orang munafik? Apakah mereka itu orang murtad? Tidak. Tapi siapa mereka? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, عالم ومجاهد ومتصدق. Seorang alim, seorang yang dipanggil dengan ulama, seorang yang dipanggil sebagai mujahid, seorang yang dipanggil dengan mutasaddiq, orang yang suka berderma. Kok bisa? Bisa. Dengarkan kelanjutannya. Fayu'ta bi'alimin wa fi riwayatin li muslimin biqari'il Qur'an. Didatangkan dengan seorang alim. Di dalam riwayat Muslim dengan seorang pembaca Al-Qur'an. Tsumma qila lahu ma sana'ta ya fulan. Kemudian dikatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan dulu wahai fulan? Dia mengatakan, ya rab ta'allamtul imna wa 'allamtu. Dia mengatakan, wahai Allah, wahai Tuhanku, aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya karenamu semata-mata ya Allah. Aku ikhlas karenamu. Orang yang membaca Al-Quran tadi, ya Allah, aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah, ikhlas karenamu. Namun apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kadzabta, dusta kamu. Faqala lahul malaikah, kadzabta. Kemudian malaikat pun mengatakan, dusta kamu. Sesungguhnya engkau berbuat hal tersebut supaya dikatakan waqad qil, dan sudah diucapkan. Engkau belajar dan engkau mengajar supaya dikatakan alim, dan sudah terjadi manusia mengatakanmu alim. Engkau membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan diperindah supaya dikatakan qari, dan sudah dikatakan. Fala huwa billadzi irtaha minal amal walakin kadda wa ta'ab. Dia bukan termasuk orang yang murtah, senang dengan apa yang telah dia lakukan, akan tetapi cuman yang dia dapatkan kelelahan saja. Wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari itu wajah-wajah mereka tertunduk dalam keadaan hina. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah, mereka masuk dalam neraka yang sangat panas. Qad amila amalan walakinahu haba'an mansura. Dia dulu telah melakukan amalan yang mulia, namun ternyata haba'an mansura, bagai debu yang berterbangan, tidak ternilai sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dan mengapa? Karena tidak ada keikhlasan di dalam dirinya. Amal yang dia perbuat riya untuk mencari pujian supaya dikatakan alim dan supaya dikatakan qari'il Qur'an, waqad qil, dan hal tersebut sudah dikatakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya, ana aqna syuraka an syirki man amila amalan asyraka ma'i ta ghairi taraktu wa syirkahu. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya adalah orang yang paling kaya dari sekutu. Saya tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i ghairi. Barang siapa yang melakukan satu amalan asyraka ma'i ghairi, kemudian dia berbuat syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil, kepada selainku, dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Artinya apa? Sekalipun amalan tersebut zahirnya amalan saleh, namun tidak ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh dari amalan yang dia perbuat? Haba'an mansura, debu yang berterbangan, tidak dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tidak termasuk dari orang-orang yang seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di hadis yang lain dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, yuqalu lil mura'in yawmal qiyamah, idhabu fakhudu hasanatikum mimman kuntum tura'una. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, dikatakan kepada orang-orang yang berbuat riya di hari kiamat, idhabu فخذوا حسناتكم ممن كنتم تراؤون. Pergilah dan ambil kebaikan-kebaikan kalian dari orang yang dulu kalian berbuat riya kepadanya. Rugi tidak? Rugi. Di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, di yaumil hisab, yang ketika itu ditimbang amal kebajikan, namun diperintahkan kepada orang tersebut, pergi sana kepada si fulan dan kepada si allan, yang dahulu kamu sholat karena dia, yang dahulu kamu belajar karena dia, yang dulu kamu berdakwah karena dia, yang dulu kamu membaca Al-Quran karena dia. Ambil kebaikanmu dari dia. Apa mungkin didapatkan kebaikan dari orang tersebut? Tidak mungkin didapatkan, karena pada yaumil qiyamah kebaikan dan kejelekan hanyalah dibagikan dari hasil apa yang telah diperbuat kita di dunia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian juga mengatakan, ala wa innar rajul la ya'mal bi amalin ahli al jannah fi ma yabdu lin nas fa yasbiqu alaihi al kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ketahuilah bahwasanya ada seseorang yang beramal dengan amalan ahlul jannah, fima yabdu lin-nas, pada apa yang tampak bagi manusia, fayasbiqu alaihi al-kitab, dan kitab takdirnya telah mendahulunya, faya'malu bi'amalin ahli an-nar fayadkhuluha, kemudian dia beramal dengan amalan ahlun nar fayadukhuluha, maka dia masuk ke dalam nar. Qala ahlul ilmi, para ulama mengatakan, fima yabdu linnas, maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fima yabdu linnas, pada apa yang tampak bagi manusia, ay annahu kana yudhiru tuqa wa yudhiru salah walakin batinuhu yukhalifu zahirahu, yaitu dia menampakkan ketakwaan, menampakkan salah, kesolehannya, namun batinnya menyelisihi dohirnya. Ternyata di dalam batinnya menyimpan selain keikhlasan, sekalipun dohirnya menampakkan keikhlasan. Maka akibat bagi dia adalah penyimpangan. وَرُبَّمَا يَنْحَرِفُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْمَوْتِ, dan terkadang orang yang riya tersebut menyimpang ketika matinya ataupun menyimpang sebelum kematiannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini merupakan keadaan seorang alim. Ini bagi keadaan seorang pembaca Al-Qur'an, seorang yang menghafal Al-Qur'an, maka bagaimana dengan orang yang baru menuntut ilmu, yang baru permulaan menghafal Al-Qur'an dan baru mulai mempelajari ilmu agama? Tentunya lebih kasihan lagi ya, orang yang sudah selesai dengan kelelahan, kecapean untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran, mempelajari kitab-kitab para ulama, mendapatkan ancaman yang besar ini. Bagaimana dengan orang yang mulai belajar? Maka ikhlaskanlah niat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abi Hurairah melanjutkan, thumma yu'ta bi rajulin syahid ay annahu badala damah wa huwa aghla ma yamliku fi hadhil hayah. Kemudian yang kedua ditatangkan orang yang syahid, orang yang mati syahid menurut gambaran manusia di dunia, karena dia mencurahkan darahnya, menumpahkan darahnya, dan darah manusia, kehidupan dia adalah segala sesuatu yang paling mahal di dunia ini. Thumma yuqalu lahu ya fulan ma sana'ta, dikatakan kepada dia, wahai fulan, apa yang engkau lakukan? Dia mengatakan, jahadtu fi sabilik hatta stushittu, ya Allah, aku berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Fayuqalu lahu kadzabta wa taqulu lahu al malaika kadzabta innama min ajli an yuqalu faqatil. Kemudian dikatakan kepadanya, sungguh engkau berdusta. Malaikat pun berkata, engkau berdusta, engkau melakukan hal tersebut supaya dikatakan bahwasanya engkau seorang yang pemberani, dan sungguh telah dikatakan. Kemudian diperintahkan, bihi fayushabu ilan nar, kemudian diseret dan dimasukkan kepada neraka. Thumma yu'ta birajulin mutasaddiq, Kemudian yang ketiga didatangkan orang yang mutasaddiq, orang yang bersedekah. Qad utiya minal mal, yang telah diberikan harta yang melimpah ruah. Fayuqalu lahu ya fulan ma sana'ta. Kemudian dikatakan kepada dia, wahai fulan, apa yang kau lakukan? Fayaqulu ya rab ma taraktu min sabili tuhibbu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fi illa fa'altu. Wahai Allah, wahai Tuhanku, tidaklah aku tinggalkan satu jalan pun yang engkau cintai kepadanya untuk berinfak kecuali aku berinfak kepadanya. Maka dikatakan kepadanya pula, kadzabta, engkau berdusta. Malaikat pun mengatakan kepadanya, kadzabta, innama min ajli an yuqal faqad qil. Engkau berderma, engkau bersedekah supaya dikatakan bahwasanya engkau ini seorang yang dermawan, engkau adalah orang yang baik hati, dan sungguh di dunia telah dikatakan. Wa hadza fi amrun adzim, dan pada hal ini terdapat perkara yang besar, yaitu anna hadzal munfiq qad anfaqa fi sabilillahi azza wa jalla, haitsu annahu qala fi sabilik, bahwasanya orang yang berinfak ini sungguh telah berinfak kepada selain Allah, kepada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis disebutkan fi sabilik, di jalanmu ya Allah, ma anfaqa fi saddi an sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menginfakkan hartanya untuk menghalang manusia dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menginfakkan hartanya untuk membeli harta-harta ataupun alat musik ataupun yang lainnya, atau sesuatu yang memecah belah barisan kaum muslimin untuk memusuhi kaum muslimin, namun dia membelanjakan hartanya tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun karena tidak adanya keikhlasan, terjadi apa yang terjadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ikhlas dan ikhlas merupakan syarat yang penting bagi kita semuanya. Jangan sampai apa yang kita lakukan terdapat dalamnya riya sehingga kita menyesal dan menyesal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tuntutlah ilmu, pelajari ilmu, ikuti majlis ta'lim dengan baik, karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang besar yang mungkin secara terperinci dapat kita baca di dalam kitabul ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang beliau memberikan beberapa faedah, fadilah, keutamaan bagi seorang penuntut ilmu. Yang paling utama adalah seorang penuntut ilmu, seorang ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal anbiya lam yuwarithu dinaran, innal ulama waratatul anbiya. Sesungguhnya para ulama merupakan pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Namun mereka mewariskan ilmu, barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian dari warisan nabi dengan bagian yang banyak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang lainnya, keutamaan yang lainnya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, bahwasanya ilmu itu akan kekal, wal malu yafna, sedangkan harta itu fana. Annahu la yat'ab sahibu fil hirasah, orang yang memiliki ilmu itu tidak kecapean untuk menjaganya, bahkan ilmu itulah yang menjaga pemiliknya. Ilmu itulah yang menjaga sahibul ilm. Berbeda dengan harta, seorang yang memiliki harta, dia akan menjaga hartanya. Orang kaya raya akan menyimpan hartanya, kalau tidak disimpan di dalam di bank, dia akan menyimpannya dalam sebuah brankas. Brankasnya dikunci, digembok, disimpan di dalam lemari, lemarinya digembok, disimpan di dalam rumah, di dalam kamar, kamarnya dikunci, disimpan di dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dibikin pagar, pagarnya dikunci, diberikan, masya Allah, pecahan beling, kawat-kawat yang tajam, untuk apa? Untuk menjaga hartanya. Namun seorang yang memiliki ilmu, ilmu tersebutlah yang menjaga dia. Dia mau melakukan yang haram, ilmu tersebut mengatakan, ya fulan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang hal tersebut? Bukankah hal itu haram? Ketika dia malas menuntut ilmu, ilmu mengingatkan dia, bukankah menuntut ilmu adalah wajib? bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi kaum muslimin untuk menuntut ilmu? Maka ilmulah yang menjaga dia, bukan seperti harta, harta yang harus dijaga olehnya. Di antara keutamaan ilmu yang lainnya, bahwasanya ilmu tersebut akan mengantarkan kepada seorang menuju jannah. Ilmu tersebut akan mengingin barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada dia kebaikan di dalam agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia terhadap agama tersebut. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi dia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan bagi dia kebaikan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu? Atau sudah jam kedua? Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang banyak yang mungkin di tempat ini tidak mungkin kita selesaikan untuk menyebutkan satu persatu apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, maka itu PR bagi antum semua yang hadir di sini untuk membaca kitab Kitabul Ilm yang telah beliau tulis, dan di sana ada bab khusus yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya menjadi seorang penuntut ilmu merupakan keutamaan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, telah kita dengar beberapa poin dari keutamaan-keutamaan ilmu dan penuntut ilmu, maka hendaknya kita berlomba-lomba untuk menggapainya. Karena dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dari mana kita bisa menghukumi tentang pembunuhan dubes Rusia di Turki kemarin, bahwasanya itu merupakan sebuah perbuatan yang tercela di dalam Islam, kalau didasarkan dengan kebodohan, kalau hanya berdasarkan dengan kejahilan dan semangat tanpa didasari oleh ilmu, kita akan mengatakan loko mampus ke situ, orang kafir saja mau bagus, karena mereka-mereka itu yang membantu untuk memerangi kaum muslimin di Suriah, pasti kita akan mengatakan hal tersebut. Namun ketika kita mengetahui ilmu, kita mempelajari ilmu, mengetahui agama Islam dengan benar, kita mengetahui bahwasanya Islam membahas bukan hanya membahas orang yang terbunuh, tapi juga membahas bagaimana keadaan orang yang membunuh. Islam mengharamkan untuk membunuh seorang zimmi ataupun seorang mu'ahad. Karena kafir, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua kafir itu dibunuh. Kafir itu ada bagian-bagiannya. Kafir yang perlu diperangi itu kafir harb. Namun di sana ada kafir yang tidak boleh ditumpahkan hartanya. Di antaranya adalah kafir zimmi, kafir yang di bawah undang-undangnya kaum muslimin, yang mereka itu hina. Kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kafir musta'man, orang kafir yang mencari keamanan dari kaum muslimin, itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarih rihal jannah, lam yashum rihal jannah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi atau mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dari mana kita akan mengetahui hal tersebut kalau kita tidak memiliki ilmu? Dari mana pula jika kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita bisa menepis orang syubhatnya, orang yang menyebarkan syubhat? Ya. Ada kemarin-kemarin ya, Orang yang mengatakan bahwasanya kita ini harus mengedepankan akhlak. Segala sesuatu itu harus berdasarkan akhlak. Betul, harus mengedepankan akhlak. Jangan mengkafirkan kaum muslimin. Ini benar. Memang benar. Jangan membid'ahkan kaum muslimin. Namun sampai di sini lihat dulu. Masya Allah, kalimat indah, namun syubhat yang begitu tipis sekali. Mengatakan jangan membid'ahkan kaum muslimin. Kalau betul yang dia lakukan itu sebuah kebid'ahan, seperti misalnya sekarang yang terjadi Muhammad Al-Imam Ar-Raimi yang terus-menerus berada di atas wathiqahnya, wathiqah kufriyah, masa tidak dibid'ahkan? Orang yang jelas membela kebid'ahan maulid, kebid'ahan Isra Mi'raj, kebid'ahan dan kebid'ahan lainnya, setelah dinasihati, setelah diperingatkan, kemudian kita diam dengan beralasan bahwasanya akhlak dan akhlak. Ini merupakan talbis dari iblis, perangkap dari iblis, syubhat yang begitu lembut, yang kalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita bisa menepisnya? Karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam itu lebih mulia untuk dibela, Islam itu lebih mulia untuk dijaga, daripada seorang muslim yang coba untuk merusak Islam dari dalam, daripada seorang muslim yang coba menghancurkan Islam dari pondasinya. Harus diperingatkan, ada seorang pencuri saja ya, kita punya tetangga seorang pencuri saja, kita ingatkan, hei hati-hati, dia itu pencuri, jangan sampai sabatar kumpul barang-barang hilang. Itu pencuri masalah dunia. Bagaimana dengan masalah agama yang lebih penting dari dunia dan seisinya? Harus lebih diingatkan kaum muslimin darinya. Apakah misalnya ada orang yang sholat duhur 5 rakaat, sholat asar 5 rakaat, melakukan kebid'ahan dan bangga di atasnya, harus diem, tidak perlu diingatkan, karena berdasarkan akhlak? Iya. Kemudian ada juga mengatakan jangan mengkafirkan kaum muslimin. Betul ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan menggampang-gampangkan untuk mengkafirkan kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh sempalannya orang yang menisbahkan diri kepada kaum muslimin dari kalangan khawarij, yang mengatakan aparat taghut, presiden taghut itu kafir ya, kalau lewat polisi itu taghut tuh kafir ya. Kaum muslimin ini yang ada di dunia sekarang ini tidak ada lagi yang muslim, semuanya kafir, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Qutb. Hal yang seperti ini memang tidak dibenarkan. Namun tatkala ada orang yang jelas-jelas melakukan kekafiran, mengolok-olok agama Islam, apakah tidak bisa dikafirkan? Jangan karena berdasarkan akhlak mengatakan bahwasanya Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang muslim. Memang benar. Tapi bukankah ada ayat-ayat yang lainnya? Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok para sahabat, mengatakan tidaklah kami dapati kaum yang begitu penakut, begitu rakus, besar kali perutnya, takut ketika berhadapan dengan musuh. Apa yang turun? Ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum bi tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak ada uzur bagi kalian, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Apakah mereka telah mengatakan la ilaha illallah kemudian tidak kafir? Kafir sekalipun telah muslim. Para ulama arba al-madahib membawakan dalam kitab-kitab mereka tentang ahkamur riddah, hukum orang-orang yang murtad. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di zaman beliau menjadi khalifah terjadi peperangan Yamamah antara pasukan muslimin dengan Musailamah Al-Kadzdzab. yang mereka-mereka itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah, mereka muslim, apakah mereka tidak dikafirkan? Dikafirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, diperangi dan diambil harta mereka sebagai ghanimah. Apakah dengan mengatakan akhlak Islam itu indah, jangan mengkafirkan kaum muslimin? Kalau misalnya sudah tercapai syarat-syaratnya, sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka kita kafirkan. Ada misalnya di sini saudara kita, kemudian dia masuk Kristen misalnya. Apakah kita tidak mengatakan dia kafir? Kita bilang dia Islam, tapi sekarang lagi agama Kristen. Ya? Apa bilang kayak gitu? Hah? Orang yang punya akal sehat bilang kayak gitu. Dia tuh muslim, cuman dia pergi ke gereja. La ilaha illallah, murtad. Riddatun anil Islam, keluar dari Islam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari mana kita bisa mengetahui hal tersebut? Kalau kita tidak mempelajari agama Islam, kalau kita tidak mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah bagi kita semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Orang-orang kafir dan para musuh-musuh Islam semangat dengan daya dan upaya mereka untuk menghancurkan Islam. Lantas kita kaum muslimin sunni salafi menjauh dari agama Islam, lalai dari majelis-majelis ilmu. Apakah tega seperti itu? Di mana ghirahmu? Di mana rasa cemburumu? Di mana semangatmu tatkala orang-orang yang menentang Islam, menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, gencar dengan dakwah mereka, memalingkan kaum muslim dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau diam dan bisu, tidak mau mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kepada mereka-mereka yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hidayah tidak diberikan karena mereka keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidayah itu bukan didapatkan karena keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidayah tidak diberikan kepada orang yang banyak hartanya. Hidayah tidak didapatkan karena keturunan ningrat. Ini Raden, ini Ode, ini Andi, ini apalagi dari kasta-kasta yang tinggi. Tidak seperti itu. Hidayah biadillah subhanahu wa ta'ala, yahdi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Syekh Al-Allamah Muhaddits Muhammad ibn Adam Al-Ethiopi, seorang ulama dari Ethiopia yang sekarang tinggal di Makkah dan membuka halaqah di Makkah, beliau mengatakan bahwasanya anna hadzal ilm, ilmu ini batiul lisan, lama untuk menuntutnya, mempelajarinya, tidak dilihat dalam mimpi, tidak didapatkan dengan angan-angan semata, tidak diwariskan dari bapak dan kakek moyang, demikian pula dari paman, ya, mengatakan ana ini kakek moyang ana rasul, ya, kakek moyangku kiai semua, pasti aku mendapatkan ilmu yang banyak. Cukup ngaji tikar, pasti aku bisa. Pamanku ustaz, pasti aku ini mendapatkan hidayah. Tidak seperti itu kata Syekh Muhammad Adam. Namun wala yulaqqaha min qat'in naharin bil istima' wa lailihi bil jima'. Ilmu itu tidak akan mungkin didapatkan dengan siang hari cuman duduk nongkrong saja, kemudian malam maaf-maaf saja dipenuhi dengan jima, tidak mungkin didapatkan. Innama yutahu min badli kulli fi sabilit talab. Semua itu akan didapatkan dengan mencurahkan diri dengan semangat mendapatkan ilmu. Walam yubalu lima yanaluhu min kaddin wa ta'ab. Dan tidak peduli bagaimana mendapatkan sekalipun dengan susah payah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, akhiran, terakhir pada kesempatan kali ini, ana mengajak kepada kita semuanya, marilah kembali ke majelis-majelis ta'lim, ramaikan majelis-majelis ta'lim, insaflah, sadarlah, bertaubatlah kepada mereka-mereka yang lalai dari majelis-majelis ta'lim. Ketika ba'da maghrib majlis diselenggarakan, mereka tidak punya kesibukan, namun mereka lalai dan pergi begitu saja. Tidak peduli dengan majlis ta'lim, karena memilah dan memilih ustaz. Kalau ustaz fulan bagus, kalau ustaz Allan tidak bagus, aku cuma ikut kepada ustaz fulan saja. Wallah, telah terjadi dan telah terjadi. Namun dia tidak sadar bahwasanya syaitan telah mengarahkan dia pelan dan pelan dan pelan kepada jurang kebinasaan. Hari ini dia pilih dan pilih ustaz, besok dia akan meninggalkan majelis taklim secara menyeluruh. Jangan sampai dunia menjadi tujuan utama. Wallah, rizki kalian dan rizki kita semuanya telah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala jauh ketika engkau dan kita semuanya berada di dalam perut ibu. Sekalipun engkau membanting tulang ataupun tulang kebanting-banting, rizkimu sekiannya sekian di hari itu. Engkau sibuk dari pagi sampai petang, rizkimu ya sekian-sekian, 100 ribu ya 100 ribu, tidak akan mungkin kurang dan tidak akan mungkin lebih. Maka mengapa kok ketika ta'lim diadakan ba'da maghrib, engkau tidak bisa meluangkan waktumu untuk ikut ta'lim? Engkau sibuk dengan menjaga tokomu, engkau sibuk dengan keluargamu, engkau sibuk pergi ke MCM membeli hajatmu. Apakah tidak ada waktu-waktu lain untuk belanja? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sadarlah ikhwani fiddin, insaflah. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada 3 orang yang datang ke majelis ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sekarang saja yang terjadi, bukan. Di zaman Rasulullah juga pernah terjadi. Yang pertama fa'awa faqarraba ila majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama datang mendekat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengikuti ta'lim, dia mendapatkan fursah, kemudian dia duduk. Orang yang kedua fastahya, dia malu, kemudian dia duduk di jiku-jiku belakang-belakang sana. Orang yang ketiga ketika dia melihat majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arad, dia berpaling pergi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maukah kalian kuberitakan terhadap 3 orang manusia? Yang pertama fa'awa fa'awallahu ilaih. Orang yang pertama adalah orang yang dia mendekat dengan Allah, kemudian Allah dekat dengan dia. Ketika seseorang mendekati dengan majelis ilmu, dia tidak merugi. Wallah, rezeki siapa yang beri? Allah subhanahu wa ta'ala yang beri. Allah mendekat kepada dia, Allah yang jamin rezekinya. Wa man yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari segi-segi yang dia tidak sangka. Mungkin ba'da maghrib kiosmu ditutup 1 jam atau 1 jam setengah, namun masya Allah ba'da isya, karena keimananmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tawakalmu yang begitu tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan datang pembeli 1000 orang sampai tokomu tidak muat orang lagi. Semuanya datang beli, habis langsung barang-barangmu dalam toko. Namun sayang dan sayang sedikit sekali orang yang mau menyadari. Orang yang kedua istahya fastahya Allahu minhu. Orang yang kedua adalah orang yang malu, kemudian Allah pun malu darinya. Lah kalau Allah sudah malu darimu, siapa lagi yang mau peduli kepadamu? Kasihan. Lebih parah lagi adalah orang yang ketiga fa'arada Allahu anhu. Dia berpaling, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berpaling darinya. Bersyukurlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hari ini anda dan kita semuanya masih memakai baju sunni salafi. Namun ketika anda membiasakan diri untuk berpaling dari majlis ta'lim, Allah subhanahu wa ta'ala berpaling juga darimu. Siapa yang akan peduli denganmu? Siapa yang akan memberikan hidayah kepadamu? Hari ini engkau berpaling satu majlis ta'lim, berikutnya engkau berpaling dan berpaling dari semua majlis ta'lim. Engkau meninggalkan duduk bersama asatidah, engkau berpaling dan meninggalkan duduk bersama ikhwan-ikhwanmu, kemudian engkau didapatkan fal'iyadubillah, telah menyimpang dengan penyimpangan yang begitu jauh. Betapa banyak penyimpangan yang besar itu terjadi dengan penyimpangan yang kecil, karena tidak mau duduk di majlis ta'lim, karena tidak mau duduk dengan teman-teman yang ikhwan sesama salafiyin. Akhirnya dia berpikir dengan pikirannya sendiri, sesat pun dilihatnya sebagai kebenaran, karena tidak ada seorang pun yang mau menasihati dia, karena tidak ada seorang pun yang menegur dia bahwasanya itu sebuah kesalahan. Yakin dan yakinlah bahwasanya kebanyakan manusia, jiwa ini senantiasa mengantar kepada kejelekan, sehingga dia senantiasa melihat bahwasanya apa yang dia lakukan adalah benar, apa yang dia ucapkan adalah benar, bahwasanya pemikiran-pemikiran orang itu adalah salah. Nah, kalau tidak didapati orang menasihati dia, kalau tidak ada orang menegur dia, bagaimana mungkin dia mengetahui bahwasanya ini sebuah kesalahan? ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, bagi mereka-mereka yang memiliki waktu luang, anak-anak muda yang hidupnya masih ditanggung oleh orang tuanya, ayo mari belajar di ma'had-ma'had, ayo mari belajar di pondok-pondok pesantren, dimanapun pondok pesantren itu berada. Yang penting pondok pesantren yang benar, yang berjalan di atas manhaj salafil ummah. Belajar, fokuskan masa mudamu, engkau akan mendapatkan keutamaan yang banyak yang disebutkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan masih usia muda kemudian sibuk dengan bekerja padahal orang tua mampu. Ayo sibukkan dirimu dengan belajar dulu, nanti akan datang masa sibukmu, maka pergunakan waktu luang. Bagi mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka, wahada labudda min, kalau misalnya mesti dia lakukan, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, paling tidak engkau curahkanlah satu waktumu dalam sehari untuk mengikuti ta'lim, untuk mengikuti ta'lim ba'da maghrib sampai isya, tidak lebih dari satu jam. Dengan bertambah ilmumu, bertambah ketakwaanmu, bertambah keimananmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah tawakalmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan engkau akan mudah rezekinya. Jangan takut, jangan takut bahwasanya akan hilang rezeki darimu, karena sekali lagi rezeki yang engkau dapatkan telah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin bertambah dan tidak akan mungkin lebih. Bahkan kalau orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan rezekinya. Barang siapa yang menjaga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya pula. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa anda sampaikan, ada kurang lebihnya mudah-mudahan moga dimaafkan. Apa yang anda sampaikan ini, kalau ada kurang lebihnya, sedikit nyelekit mungkin di hati orang-orang, mohon dimaafkan. Dan perlu kita sadari bahwasanya nasihat itu ditujukan kepada kita semuanya. Tidaklah orang yang berbicara itu lebih baik daripada orang yang mendengar. Tidaklah orang yang berbicara dia lebih alim, lebih istiqomah daripada orang yang mendengar. Bahkan orang yang berbicara itu lebih pantas dengan apa yang dia bicarakan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terimalah nasihat itu jika ada kebenaran, dan jangan sampai kita ketika mendengar nasihat kita arahkan kepada orang lain. Ya, oh ini kepada si fulan ini, dia itu yang begitu terus. Jangan. Ketika ada nasihat, tujukan kepada diri kita sendiri. Mungkin itu terjadi pada diri kita. Kalau misalnya itu tidak ada kepada diri kita, maka yang kita lakukan alhamdulillah wa syukurillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.